Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang indah, sejuk dan bahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Tentunya kami berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik, yang tentunya sangat penting untuk kita fahami, yaitu mengenai sifat-sifat yang baik atau mahmudah dan sifat-sifat tercela atau mazmumah. Nah, ini akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dan sekaligus Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, sehat Ibu? Ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali kita berjumpa lagi nih Bu ya, untuk memperdalam kajian Islam, dan semoga kita dapat terus meningkatkan ibadah kita. Amin. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari BKMT Pusat. Beliau ini adalah kader ulama atau da'i yang setiap hari Selasa ya, di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Cantik-cantik dan soleha berwarna-warni ya. Terima kasih atas kehadirannya, sehat semua ya. Alhamdulillah, dan sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, dulu bangsa Indonesia sangat terkenal sebagai bangsa yang ramah, yang berbudi luhur, yang menjunjung etika, moral, dan agama. Namun kemudian, sekarang ini kita melihat fenomena yang sangat bertolak belakang. Kebencian, kekerasan, dan saling gunjing, saling fitnah, saling adu domba, ini terlihat sekali. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah agama sudah tidak menjadi fondasi lagi bagi kita umat Islam? Nah, mari kita menggali cara ini, mari kita gali agama Islam. Kita mengenali sifat-sifat yang ada pada diri kita. Apakah sifat-sifat yang mazmum atau tercela ini sudah mendominasi, atau barangkali kita masih terus bisa memperbaiki sifat-sifat kita? Nah, mari kita ikuti dialog bersama Ibu Tuti Alawiyah. Ya, Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, barangkali bisa langsung dijelaskan Ibu, ya, bagaimana sifat-sifat yang baik itu kemudian kita kembangkan lagi, kita munculkan lagi, sehingga hidup kita ini yang tidak sendiri, kita akan memberikan dampak yang baik juga untuk kehidupan yang lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah mabadu. Para pemirsa TVRI di mana saja berada yang kami hormati, dan para ibu-ibu kader BKMT yang berbahagia. Pada hikmah pagi kali ini kita akan melihat ada dua sisi dalam sifat manusia, yaitu pertama sifat yang terpuji namanya mahmudah, yang satu lagi sifat tercela yang namanya mazmumah. Kita ini harusnya bisa memilah hal-hal yang baik, karena yang baik berujung kepada keselamatan, baik dalam hidup, apalagi nanti di depan Allah, di akhirat nanti. Tapi manusia kadang-kadang tidak bisa menghindari daripada sifat-sifat yang tercela ataupun sifat madmumah. Ini bisa kita rasakan, apalagi sekarang ini dunia sudah sangat sangat global. Dunia sekarang ini informasi sudah menyatu dalam satu sarana yang sangat-sangat mudah untuk diakses. Mudah, sangat canggih. Coba lihat di dalam telepon kita saja sudah apa saja bisa masuk. Bisa terlihat ya. Bisa terlihat, bisa nampak. Dan bahkan bercampur aduk antara yang baik, yang terpuji dengan yang tercela. Nah, bagaimana kita bisa memilah ini? Pilihan ini adalah dari intuisi iman dalam diri kita. Itu yang menjadi ukuran. Ukuran barometer buat kita supaya oh ini enggak bagus. Ini Allah menyuruh kita menjauhkan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Karena ini musuhmu yang amat nyata. Jadi setan ini musuh kita. Ini selalu bikin kita supaya bisa bermusuhan. Supaya kita bisa saling membunuh atau sebagainya. Nah, kita juga sebenarnya harus menjauhkan dari hal yang kecil-kecil namun berbahaya. Namanya ghibah. Usil atau ghibah ini orang bisa ngobrol di dekat pagar aja sambil nyuapin anak. Sudah bisa terasa. Cerita. Betul. Bisa ghibah gitu. Kalau ghibah ini dibiarkan akan timbul lagi yang lebih besar lagi di atas. Kualitasnya lebih tinggi lagi, yaitu namanya namimah. Namimah ini sifat tercela yang saya sampaikan. Yaitu ngadu-ngadu orang atau disebut adu domba. Adu domba. Yang terakhir lebih puncak lagi di atas, habis ghibah lalu namimah, fitnah. Bahaya betul kalau sudah terjadi fitnah. Antar kita terjadi sudah ada fitnah yang bisa saja menyebar luas dari sebab kebencian, dari sebab persaingan yang enggak sehat dan lain-lain. Egoisme. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa membimbing diri dan jiwa kita mempunyai sifat mahmudah. Katakanlah kita mungkin bertawakal pada Allah. Ya, tawakal ini kan sifatnya para nabi. Kenapa kita tidak mau punya sifat tawakal? Tawakal ini bukan berarti hanya sekedar pasrah gitu, bukan. Bukan hanya sekedar pasrah. Namun ini adalah hal yang mestinya kita perhatikan, bahwa pasrah ini adalah satu hal yang sangat bagus, yaitu sifat tawakal. Saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar ke dalam api ya oleh Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim ini dia memang seorang yang sangat tinggi keimanannya. Dia bisa menghancurkan berhala-berhala sesembahan dan dia bisa berdialog diskusi tentang sesuatu kepada ayahnya sendiri. Karena ayahnya ini tukang bikin berhala-berhala itu. Iya, nah, di sini kita lihat. Ketika dia mau dilemparkan ke dalam api, dia ini bertawakal kepada Allah. Bayangkan tawakal itu. Dia tidak mau dibantu oleh makhluk lain. Katakanlah malaikat meminta kepadanya supaya kalau mau tolong. Bisa dia memadamkan api, bisa dan lain. Oh enggak, kenapa saya harus minta tolong kepada makhluk? Kenapa tidak sama kholik? Langsung kepada Allah. Nah, kepada sang kholik saya mau mintanya. Ini kepasrahan yang sangat tinggi. Sehingga dia ini bilang dalam waktu dilemparkan itu ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, ini adalah inti buat kita. Satu kepasrahan tawakal yang amat tinggi kepada Allah. Nah, ini Allah tiba-tiba menyuruh kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api saja bisa dipadamkan seketika. Minta dingin, bukannya dia padam dalam mata orang, ini api menyala, namun dia merasakan dingin. Merubah dengan kekuasaan Allah tadi. Kekuasaan Allah bisa merubah itu. Artinya kita bisa pelajari dari Quran semuanya ini. Nah, ini sifat-sifat tawakal ini mestinya ada. Karena kita memiliki Allah yang maha melihat, maha mendengar. Dan kita juga melihat maha Allah memperhatikan kehidupan kita. Loh, masa kita mau berbuat yang gak benar gitu? Ya. Pada saat dimana kita merasa diawasi oleh Allah. Maka lebih-lebihlah dalam arti iman ini kita hidup-hidupkan di dalam jiwa kita. Jangan bercampur dengan nifaq. Artinya sesuatu yang sangat jelek. yaitu sifat-sifat munafik. Ada dalam jiwa kita, sehingga ini menjadi seperti pohon yang layu. Iman itu tidak menjadi sesuatu yang sangat kuat memancar cahaya ke dalam jiwa kita semuanya. Iya. Nah, ini mengenai tawakal satu itu. Nah, ini Bu, sebelum dilanjutkan, menempatkan diri dengan sifat tawakal tadi, bagaimana menempatkan tawakal pada tempatnya? Kan kita kadang juga, bukan kadang, malah disuruh untuk usaha dulu ya. Usaha dulu baru tawakal, atau tawakal dulu kemudian usaha? Atau usaha dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Fa'idha azamta, fatawakal. Kalau kamu sudah siap, sudah bercita-cita, sudah kuat, serahkan pada Allah. Kita kalau bikin sebuah acara, kita kerjakan dulu apa nih kegiatan-kegiatan yang mendukung semua suksesnya acara. Pada pagi harinya kita sholat subuh, kita pada hari H itu kita bilang, ya Allah, aku sudah siapkan semuanya, maka aku serahkan kepada Engkau. Biasanya dapat yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Atau kemudian anak-anak kita yang sedang ujian nih Bu ya, mereka usaha dulu belajar yang kuat dulu, baru nanti kita bertawakal. Pernah Nabi kita menegur orang masuk ke masjid, ontaknya kagak ditambatkan dulu. Masuk aja ke masjid ya, dia tawakal. Tanya, kenapa kamu tidak mau nambah? Saya udah tawakal sama Allah. Itu salah. Nah, itu berarti salah penempatan tawakal ya. Jadi kamu harus usahain dulu, ikat dulu. Ontak diikat dulu, baru tawakal. Kita di rumah juga begitu. Matikan dulu kompor kita, dapur kita. Yang kedua, kita juga matikan lampu, kunci-kunci pintu. Semuanya udah beres, mau siap tidur, maka baru tawakal pada Allah. Malam itu kita serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi mudah-mudahan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Berangkat dari rumah juga tawakal. Ini hebatnya tawakal ini juga pegangan para nabi. Jadi kita mulai dengan sifat-sifat itu. Jadi tawakal juga memberikan ketenangan pada diri kita ya, bahwa segala sesuatu memang sudah diatur oleh Allah. Ujungnya baru takdir namanya. Ya, betul. Jadi tidak menyalahkan diri, tidak menyalahkan Allah, tapi semuanya kita serahkan. Siapkan dulu segala sesuatu, baru tawakal. Jadi bukan tawakal rumahnya pintunya subuh terbuka, masih terbuka, bertawakal sama Allah, ya tidak boleh. Bukan itu maksud dan maknanya. Sekarang saya mau teruskan yang kedua. Silakan Ibu. Yaitu mari kita bicara tentang istiqomah atau sifat lurus. Lurus itu bukan artinya jalan lempeng dalam arti kaku, namun hidup kita ini sudah kita serahkan kepada Allah, kita beristiqomah. Kenapa? Karena Allah akan menggembirakan ketika kita saat akan meninggal dunia. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah, jalan hidupnya itu sesuai dengan aturan-aturan agama, peraturan-peraturan kebenaran, dia ikut dengan baik itu, maka summa istaqamu, di istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat rahmat ketika dia mau meninggal dunia. Apa yang dikatakannya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut karena mau pindah alam dari alam fana ke alam baqa, ke barzah. Mau meninggal. Jangan takut. Wa la tahzanu. Kamu jangan berduka. Kenapa? Karena meninggalkan apakah suami, apakah istri, apakah anak, apakah kehidupan yang bahagia selama ini, terus kita kan mau menghadap Allah, itu jangan takut. Atau kita bagaimana keadaannya, namun wa abshiru bijannah, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bijannah, giranglah kamu bakal masuk surga, allati kuntum tu'adun, yang kamu itu dijanjikan oleh nabi kamu. Nah, di sini nggak berasa. Jadi hidup manusia itu ada tiga kali peristiwa ya. Kita ketawa, kita menangis, orang lain ketawa. Itu waktu dilahirkan. Ya, kita nangis, gitu. Orang lain girang ketawa. Ketawa. Kita ketawa, orang lain turut ketawa waktu kita menikah. Ya, waktu kita jadi pengantin. Ya, menikah, kita gembira, semua orang mau bantu kita, gembirakan kita, senyum semuanya. Namun mudah-mudahan kita ketawa orang lain menangis. Waktu meninggal dunia, karena malaikat rahmat dikirim Allah untuk membahagiakan kita. Nabi kita pernah bergegas, ada orang mau meninggal dunia, bergegas, mau kemana Rasulullah, kok jalani cepat benar. Aku takut kedahuluan malaikat rahmat, karena Nabi mau ngantarkan sahabat, karena sudah sakaratul maut, dia mau meninggal dunia, Nabi ingin mendampinginya. Jadi inilah ibu-ibu kegembiraan terakhir. Kita ketawa karena digembirakan bakal masuk surga, orang lain menangis karena kehilangan kita. Nah, ini sifat istiqomah sangat penting. Istiqomah ini artinya komitmen juga ya. Komitmen loyal kepada Allah, kepada kehidupan yang baik. Komitmen kita kepada diri sendiri untuk berbuat yang baik. Jangan lupa, walaupun kita sering mungkin terjadi dikit-dikit ada dosa lah, mata atau telinga atau mulut atau apa. Namun kalau dosa-dosa kecil masih diampuni Allah. Dan dosa ini kita caranya dengan beristighfar. Dan apabila kita mau minta diterima tobat, bisa pada waktu malam bagi yang berdosa di waktu siang, bagi waktu siang bagi orang yang berdosa di waktu malam. Tapi akan tidak diterima kalau sudah napas di tenggorokan. Ya, tobat tidak akan diterima kalau sudah di tenggorokan. Malam yukorgir, kalau kita sudah belum sampai tenggorokan, diterima oleh Allah. Maka Nabi kita istighfarnya, bayangkan, bisa 100 kali, bisa 70 kali sehari. Padahal tidak tersentuh dosa. Pada maksum ya. Ya, maksum, sebelum dan sesudahnya. Namun beliau begitu rupa untuk membimbing kita bahwa kita jangan aman terhadap hal-hal kelemahan kita sendiri, yaitu bikin dosa, dan jangan disengaja dosa kita itu. Kalau terjadi memang tidak disengaja, mintalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa ya Bu ya, atau kesalahan pasti, walaupun kecil pasti itu ada. Tapi Allah memberikan pintu tadi ya, terbuka, kita tobat, mengucapkan istighfar. Baru dua ya, tawakal dan istiqomah. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kalau kita mau umpamanya syukur dan sabar, ini seimbang. Syukur dan sabar. Manusia kan hidup selalu berubah. Jadi sekali kita di atas senang, sekali kita susah. Tapi Nabi sendiri kagum, ajaban li amril mukmin. Aku kagum kepada urusan orang mukmin. Kalau dia dapat kesenangan, dia syukur. Syukur bukan cuma alhamdulillah. Kalau dia dapat duit, dia bagi orang lain. Dia bersedekah. Pertama, sedekah itu dengan rasa senang hati, dengan ikhlas, kepada kerabat. Jangan lupa kerabat. Kerabat disebut selalu nomor satu. Zawil kurba, baru wal yatama, baru wal masakin. Jadi anak yatim juga, dan miskin juga. Jadi kita perlukanlah untuk bersyukur pada Allah dengan sikap, dengan tingkah laku. Bahkan bukan cuma dengan lidah atau dari hati, tapi bersyukur dengan perbuatan. Sabar juga begitu. Dalam segala macam, dalam ibadat aja harus sabar. Harus sabar, sholat aja harus sabar. Harus sabar. Harus ada dua dulu, nanti baru empat, baru tiga, gitu. Empat, empat, tiga, baru empat lagi. Nah, begitu. Jadi bukan dibarengin semua 17 rakaat, tidak bisa. Ya, kita harus ada waktu-waktunya. Kita aban mau kuta disebut dalam Quran. Nah, jadi kalau sabar ini sekarang ini sangat penting sabar. Betul. Sabar ini dalam urusan ibadat dan dalam menolak maksiat. Itu sabar juga. Jadi sifat ini perlu. Jangan sabarnya cuma 3 kali. Sekali saya sabar, dua kali sabar, tiga kali sabar, tiga kali habis. Sering itu ya kata-kata seperti itu, habis kesabarannya. Jadi harus sabar itu. Kalau habis kesabaran berarti habis nyawanya juga itu sebenarnya. Sebetulnya tidak. Kita nih sabar ini disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi bersyukur dan bersabar dengan berdoa. Allahumma ja'alni syakuro, waj'alni sabura, waj'alni fi aini saghira, wa fi ayunin nasi kabira. Ada empat hal tuh. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang punya sifat syukur. Yang kedua, jadikan aku mempunyai sifat sabar. jadikan aku di mataku aku merasa kecil. Hmm. Tapi orang lain melihat aku ini besar. Hmm. Jangan kita melihat diri kita gede, besar, orang lain bilang kalau enggak ada apa-apanya gitu. Ya. Jangan terjadi begitu. Kita terlalu menyombongkan diri kalau begitu. Ya. Sebenarnya banyak benar sifat-sifat Mahmudah yang perlu kita ambil. Ya. Ya. Dan Evi berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu. Silakan. Ya, yang kelihatannya sudah banyak ingin bertanya ini mengenai sifat-sifat Mahmudah tadi ya. Ya. Yang mudah-mudahan ini mendominasi diri kita ya sifat sifat Mahmudah ini. Baik, silakan ibu yang ingin bertanya, siapa dulu? Iya, silakan ibu sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan penjelasan mengenai sifat-sifat Mahmudah atau sifat yang terpuji. Salah satu diantaranya adalah istiqomah. Maka dalam hal ini yang saya tanyakan, kiat-kiat apa yang harus dilaksanakan oleh pribadi muslim agar menjadi pribadi muslim yang istiqomah. Mohon penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi, silakan ibu, sebutkan nama ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariamah. Ibu Mariamah. Ingin bertanya kepada Bu Tuti, di mana dalam uraian yang begitu panjang lebar dan sangat mendalam untuk kita cerna dalam kehidupan kita, saya tertarik ingin bertanya yaitu tentang bagaimana cara menanamkan sifat terpuji yang berkaitan dengan ikhlas. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan di sesi yang pertama ini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sobariah ya. Dari Majelis Ta'lim Kader hari Selasa ya. Tadi Ibu Tuti sudah menyebutkan tentang beberapa sifat-sifat Mahmudah atau sifat-sifat yang terpuji. Saya ingin bertanya sejauh mana agar kita memiliki sifat atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya Bu Tuti. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penanya dulu ya, kita tampung. Barangkali bisa langsung terima dijawab. Terima kasih Evi, terima kasih juga kepada kawan-kawan para ustazat. Apakah dari Ibu Mariamah Ruqayyah dan juga dari Sobariah. Yang pertama bicara tentang istiqomah ya. Yang tadi kan kita ingin bagaimana kita ini lurus, gak gampang kiat-kiatnya bagaimana. Istiqomah ini adalah mengikuti dengan baik, dengan tekun, dengan ulet, dengan tegar, dengan sabar apa yang disebutkan oleh Nabi pegangan hidup dua. Tujuan di situ dulu. Cari sifat itu dalam Quran. Kenapa? Karena sifat itu adalah juga kaitannya dengan akhlak. Yeah. Ya. Pernah orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Aisyah, akhlak Nabi kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Quran yang 30 juz. Nah, kalau kita mau kiat-kiat istiqomah, kita melihat apa yang diperintah, kita lurus ngikutin. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Kita baca dan kita laksanakan. Baca, paham, laksanakan. Hadis juga begitu. Apa perintah-perintah umpamanya diperintahkan kepada kita yang wajib-wajib. Ya, jangan kita main-main terhadap hal-hal yang wajib. Kalau kita pergi haji, kita tahu rukunnya. Apa nih rukun hajinya gitu. Kalau kita bergaul sama masyarakat, umpamanya kita bergaul dalam arti jual beli. Kita supaya jujur. Betul-betul jujur, supaya rapi, jangan sampai kita nih pedagang atau kita pembeli ada hal yang menipu, satu sama lain menipu. Merugikan. Jangan kita megang amanat atau megang janji, gak beres. Itu yang disebut istiqomah. Jadi tetap menjalankan agama itu dengan baik, dengan lurus. Itu yang namanya istiqomah. Jadi apa yang diperintah kita dahulukan, apa yang dilarang kita jauhkan. Ini istiqomah. Tapi memang gak gampang. saya katakan, untuk mencari lurus itu kagak gampang. Iya. Mulut kita aja nih bikin lempeng aja nih lidah karena tidak bertulang nih. Iya, jadi gampang. Tidak mudah. Ya. Untuk cari, untuk bisa ketemu orang tuh kita mujilah sedikit. Kita gembirakanlah orang-orang yang di depan kita. Iya, betul. Ya. Karena idkhalus surur disuruh sedekah. Iya. Ya, masukkan kegembiraan kepada orang. Sekarang senyum aja susah, Bu. Susah gimana nih? Tadi memang Ibu mengatakan sekarang ini udah merosot sekali. Sifat-sifat maha mudah udah enggak ada. Iya. Yang kelihatan sifat menunjuknya mazmumah. Yaitu tadi saling dengki, hasud. Saling hasud, saling fitnah dan hal-hal yang sangat mesti dijauhkan. Karena kalau kita ini akhirnya merusak, Allah enggak suka. Ya. Allah enggak suka al-fasad, namanya kerusakan. Jangan jadi bikin kerusakan. Nah, jadi kiat-kiat istiqomah itu adalah lurus memenuhi perintah-perintah agama dengan baik. Ya. Mudah-mudahan kita bisa nih istiqomah dalam jalan hidup kita yang baik. Amin. Dan pahami agama secara kafah tadi, Bu, ya. Iya, mesti kita secara keseluruhan lihat mana-mana yang harus ada aturan bergaul bagaimana, berjual beli bersuami, bagaimana? Istri dalam keluarga bagaimana, mendidik anak bagaimana, itu disebut istiqomah, loyal di dalam agama. Nah, yang kedua mengenai tentang ikhlas. Iya. Dan satu lagi mengenai tentang apa ya, tawakal. Iya. Ya, bagaimana ini dalam arti bertawakal itu ataupun dalam istiqomah tawakal itu, saya ingin menyampaikan untuk mencapai derajat ikhlas dan tawakalnya kepada Allah itu memang sebening air yang luar biasa. Jadi jangan ada kecampuran. Lihat bagaimana cerita tentang tauhid, namanya surahnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bicara Allah yang esa, tempat kita bergantung, Allahus samad. Terus dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan juga tidak ada yang menyamai segala sesuatu. Namun ini surat disebut ikhlas. Jadi ikhlas ada kaitan dengan kebeningan hati. Ya, jangan di dalam ngeres gitu. Yeah. Coba hati kita tanya, ada ngeresnya enggak? Nah, ini lagi dalam perenungan, tolong taruh telapak tangan di dada sering-sering. Ya, apabila kita lagi tenang, kita bersihkan hati kita ya. Bersihkan hati. Tazkiyatun nafs. Ya, jiwa kita bersihkan. Itu paling penting. Nanti al-ikhlas itu sebenarnya ini enggak ada yang tahu. Balasan Allah terhadap orang ikhlas itu hanya Allah yang akan membalasnya. Seperti dalam masalah puasa yang kita ikhlas, kita puasa itu karena Allah, padahal mampu, ada di kulkas buah-buahan kita, makanan kita, ada duit kita, bisa belanja apa. Namun kita mau berpayah-payah untuk berpuasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini buat aku, maka aku yang akan pantas membalasnya. Lu kalau udah Allah yang membalasnya, itu orang ikhlas, waduh, luar biasa, berlipat ganda kebaikan yang akan kita terima dan kita miliki. Iya, gitu. Iya, baik, demikian jawabannya ya Ibu-ibu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, dialog bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Dan kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialog mengenai bagaimana kita mau kembali mengenal sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, dan bagaimana kita menghindari sifat-sifat tercela yang tentu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain ya. Gimana tadi sudah dijelaskan sekali oleh Ibu Tuti Alawiyah. Baik Ibu, kita masih haus sekali dengan beberapa pengetahuan tentang sifat-sifat mahmudah tadi ya. Kita sudah catat beberapa ya, ada tawakal, ada istiqomah, syukur, sabar. Nah, kemudian apa lagi harus kita pahami lagi nih, ya, Bu? Jadi yang nomor satu, setelah kita mempunyai sifat syukur, sifat sabar, ini kan imbang. Nabi bilang gak ada orang lain kecuali orang beriman yang memiliki keseimbangan ini. Dan Nabi menyebut begini, al-imanu nisfani. Al-imanu iman nisfani. Itu dalam dua bagian. Setengahnya syukur, setengahnya sabar. Nisfun fisyukri, wanis pun fisobri. Jadi setengahnya syukur, setengahnya sabar. Nah, ini dua ukuran. Mana yang lebih utama nih, syukur apa sabar? Ya, gak bisa dinilai utamanya mana. Tapi banyak orang, kata Allah nih dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang tahu bersyukur. Ya, coba kita lihat, pernahkah kita bersyukur terhadap diri kita ini? Jantung aja gak pernah berhenti, terus aja dia berpuluh tahun, ada yang sampai umur 80 jantungnya masih sehat. 80 tahun, 70 tahun. Nah, kita bersyukur gitu. Yang kedua, pernah gak kita hitung napas kita bolak-balik sehari berapa kali itu? Ya, luar biasa. Mata kita nikmatnya bukan main. Itu kita sedikit bersyukur. Padahal dalam Quran disebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, gak bakal mungkin mampu kamu menghitungnya. Tapi manusia ini suka zalim dan kufur akan nikmat Allah itu. Nah, sekarang kita bayangkan Nabi kita. Nabi kita sholat malam, ya, karena nih jangan lupa, untuk dicintai sama Tuhan dan menjadi kekasih Allah, salah satunya adalah sholat malam. Walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ya, ada orang yang tiap malam dia enggak lupa untuk sujud, melewati malam itu dengan sujud dan tegak berdiri sholat. Nah, Nabi kita ini sholat malamnya kana yakumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Adalah Nabi bangun malam sholat sampai bengkak kakinya. Ini ada enggak ibu-ibu di sini ataupun para pemirsa yang bengkak kakinya karena sholat? Ini bengkaknya. Ini Nabi kita, ya, bengkaknya karena ke pasar. Nabi kita ini kakinya sampai bengkak karena sholat. Ketika dilihat sama istrinya, istrinya nanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa sih kau berbuat kayak begini ya Rasulullah, padahal Allah telah ampunkan dosamu, gak ada dosamu yang sebelum dan yang sesudah gitu. Namun kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakuro, apa aku tidak suka kalau Allah golongkan aku hamba yang tahu bersyukur. Jadi bayangkan sama kita, Nabi tuh untuk pengen dapat digolongkan sebagai hamba yang bersyukur, dia sholat malam sampai bengkak kakinya. Wah, kita nih mungkin kekenyangan nyari duit tuh ya. Jalan, bengkak, atau lagi hamil, atau lagi apa gitu. Jadi jarang, atau mungkin gak ada. Man minna hatta tawarramat kadamah. Siapa di antara kita yang sampai bengkak kakinya sholat? Gak ada. Ya. Jadi ini gambaran bagaimana sifat Nabi kita itu, akhlaknya bersyukur sampai bisa kelihatan awal romat kedamah. Jadi kakinya itu bengkak. Nah, kita ini sedikit kata Allah yang tahu bersyukur. Nah, ini apa yang kita lihat sekarang. Ini kan orang sifatnya sekarang merusak. Banyak merusak. Orang merusak lah. Dan sekarang hati-hati, karena ini demokrasi kita ini kebablasan. Sudah kebablasan. Jadi orang sudah gak pikir lagi ini kepentingan umum, udah gak bersikir lagi kepentingan, udah gak bisa mendidik lagi. Kalau kita lihat cara ngomongnya sudah kasar, cara tudingan juga sudah kasar. Tapi juga ada satu yang tidak kita nikmati sekarang, adalah sifat ketegasan. Ini sebetulnya sifat tegas ini sangat penting, ya, sifat yang betul-betul untuk kepentingan keselamatan semua. Pemimpin harus sifatnya tegas. Ya, kalau Nabi kita sudah bilang asyidda'u al-kufar ruhama bainahum. Jadi kita harus berpikir, kita untuk menolong masyarakat kita dari kehancuran, kita harus punya sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, dan jauhkan sifat-sifat tercela. Nah, kita bisa ngomong tentang sifat-sifat tercela. Ibu-ibu nanti bisa menyampaikan berbagai hal tentang sifat tercela ini yang sebetulnya sangat berbahaya. Ibu, barangkali ya, orang yang sudah jauh dari sifat-sifat terpuji ini, itu tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya ada untungnya dan sangat beruntung bagi orang-orang yang mempunyai sifat mahmuda. Ini bisa dijelaskan, Bu, untungnya bagi orang yang mempunyai sifat-sifat mahmuda, baik buat dirinya maupun lingkungannya, keluarganya, dan lebih besar lagi negaranya gitu. Kalau menurut Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau bilang ada dua yang bikin orang banyak masuk surga. Dua macam sifat orang ini. Satu, takwa Allah. Kedua, husnul khuluq. Ya. Satu, dia bertakwa kepada Allah. Kedua, dia bagus sifatnya, bagus akhlaknya. Jadi akhlak ini nomor satu. Pernah orang bertanya kepada Nabi kita, Madin, ya Rasulullah, apa itu agama? Ya Rasulullah, husnul khuluk, bagus akhlak. Arti sifat-sifat terpuji bagus. Nah, ini pentingkan sekali. Tetanamkan ini kepada keluarga, kepada anak-anak. Jangan ngelawan orang tua, jangan selalu ribut, jangan selalu berantem, berkelahi, kasar, terus maki-maki. Kenapa? Karena ini termasuk dari golongan orang al-muflis. Apa artinya muflis? Bangkrut di akhirat. Ya, pernah Nabi tanya orang, apa makna al-muflis? Bangkrut. Orang jawab, ya Rasulullah, bangkrut itu kalau udah banyak sekali utangnya, nggak bisa bayar lagi, segala-gala udah hancur, sudah bangkrut, sudah apa, sudah gitu. Habis. Sudah habis. Bukan, kata Nabi. Orang yang muflis di dalam umatku, nanti di akhirat dia bawa macam-macam yang banyak dari amal-amalnya. Namun dia tidak jaga akhlaknya. Dia tidak punya sifat bagus. Dia suka kasar sama orang, dia maki-maki orang, dia nyakitin orang, dia ngambil barang orang, gitu. Kursi, maksudnya nyakitin istri misalnya ya. Dia nyakitin segala macam. Nah, nyakitin suami, gak mau kalah. Jadi disebabkan oleh hal ini, dia nanti bangun dari kubur diikuti oleh banyak orang yang minta keadilan Allah. Ya Allah, aku pernah disakiti orang ini. Aku dipermalukan orang ini, aku dimaki-maki orang ini, aku dikhianati orang ini. Sehingga terhapus maka lagi semua amal-amalnya. Mengatakan, Allah mengatakan, ambil pahala sholatnya. Loh, sholat yang udah kita kerjakan, ya ambil. Hadis, ya Allah. Ambil pahala puasanya. Ambil pahala hajinya. Semua diambil, akhirnya masih banyak yang ngikutin dia. Kata Allah, bangkrut. Gak bisa dia, maka dosa orang ditimpahkan kepada dia. Ini keadilan yang seadil-adilnya dari Allah terhadap masalah hubungan antar manusia. Jadi ini hubungan antar manusia ini penting. Jadi kita jangan seenaknya nyakitin orang karena kita mampu, karena kita kaya, karena kita berkuasa. Wah, galak banget sama orang. Iya betul. Nah, ini jangan terjadi. Dan hati-hati juga ya bagi orang yang terzulimi, doanya ini dikabulkan katanya ya Bu ya. Langsung dikabul. Pada Allah diterima. Baik, ibu-ibu yang mau bertanya silakan, Evi persilakan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Sarwani dari Ibu Haja Sarwani dakwah pengajian Selasa pagi yang dipimpin oleh Ibu Profesor Guru kita. Ya. Ibu, tadi banyak sudah kami mendengarkan sesuai dengan materi dari sifat yang terpuji dan juga yang tercela. Tentunya dari sifat yang terpuji itu memang kita berusaha untuk ada di dalamnya, termasuk istiqamah, ikhlas, syukur, dan sabar. Nah, yang saya mau tanyakan adalah sifat tercela, yang ghibah, namimah, kemudian sampai kepada tingkat yang paling tinggi yaitu fitnah. Kita sudah berusaha untuk menjauhkan itu, tetapi banyak godaannya. Termasuk adalah misalkan yang datang tentang gosip yang ada di media elektronik. Itu kadang-kadang pengen melihatnya, pengen taunya kan gitu. Atau juga dari yang lainnya. Kelanjutannya itu, gimana gitu Ibu ya. Bagaimana untuk menyikapi hal itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan ada lagi? Iya, Ibu. Oh, Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Evi dan Bu Tuti. Saya tadi mendengar sebuah kalimat yang indah dari Ibu Tuti, memilah dengan intuisi iman. Jadi di sini kita harus bisa memilah supaya kita berada di posisi al-mahmudah. Nah, begini Bu Tuti, ada sifat tercela yang disebut riya. Riya ini kan termasuk syirik asghar ya dalam keterangan lain. Misalnya nih Bu Tuti, saya pakai baju baru, saya naik mobil baru, rumah saya gede misalnya. Baru juga gitu. Terus ada hal-hal yang memang sifatnya duniawi. Kita nikmati, kita syukuri, tapi kita tidak meninggalkan sedekah ya. Apakah dengan berbaju baru, bermobil baru itu termasuk riya atau bagaimana ini, Bu Tuti? Ini baru-baru ngutang apa baru bagaimana? Ya itulah, jadi kita ya, kita ingin di satu pihak kita ingin mensyukuri nikmat Allah, di sisi pihak lain kita khawatir ya. Khawatir begitu. Tapi memang kita harus berada di lingkungan itu. Terus ini lagi masalah intuisi iman. Ya, di satu pihak kita memang ingin baik, ingin mahmudah, tapi kita kadang-kadang terbawa arus, kondisi, situasi. Kita juga kadang-kadang terbawa ke arah sana. Nah, karena memang harus ada intuisi iman, di mana posisi iman kita di situ? Iya. Terima kasih Bu Tuti atas informasi dan penerangannya. Ya, terima baik, kasih saya... Ibu Indra. Satu lagi Ibu. Oh, satu lagi. Bisa digeser, diberikan. Iya, lewat belakang barangkali ya. Ya, silakan. Ini sebutkan nama ya Ibu. Iya, silakan Ibu. Langsung bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Dahyah Nur. Ya. Dari pengajian kader dakwah hari Selasa yang dipimpin oleh Al-Mukarramah Ustazah Tuti. Yang akan saya tanyakan adalah, di zaman era globalisasi sekarang ini, mengapa banyak orang menjalankan sifat tercela sehingga merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung tadi pertanyaan Ibu Nurma Nugraha mengenai riya. Ini ada juga terjadi Ibu ya, bahwa ada orang yang berangkat haji kemudian dia ragu untuk melaksanakan apa ratiban ya, mengundang orang-orang gitu ya. Kan biasa kita ya sebelum berangkat haji, dia ada keraguan, aduh ini riya atau apa nih? Di mana intuisi posisi iman kita saat itu? Mungkin juga bisa dikaitkan dengan itu. Baik, kita nomor satu, kalau terhadap nikmat dari Allah, kita tidak ada riya. Karena kita disuruh menikmati dari Allah. Jadi umpamanya kita mampu, jangan kita belagak miskin. Padahal kita mampu, bajunya dijelek-jelekin, terus mengeluh gitu. Sedangkan sebetulnya kita mampu. Nah, kenapa tidak? Boleh. Kita mempunyai rumah baru, punya baru, mobil baru, baju baru, terus baju baru, itu boleh. Tetapi yang enggak boleh adalah rasa kesombongan, batarul haq, melawan kebenaran. Itu yang enggak boleh. Seperti contohnya, kalau Nabi kan suka menyuruh orang tuh pakai baju jangan terlalu panjang untuk gamis laki-laki. Gitu, terlalu panjang. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau saya karena udah kebiasaan pakainya selalu yang di bawah sampai di bawah mata kaki. Kata Allah, kata Nabi, enggak ada masalah karena engkau bukannya untuk riya. Jadi kamu memang pakai dengan kenikmatan kesenangan itu. Dan kita disuruh bagus-bagus dan bersih-bersih. Allah suka, Allah jamil, yuhibbul jamal. Kenapa kita ragu? Nah, kenapa masuk ke masjid udhulu apa? Masuklah kamu ke masjid dengan pakaian yang bagus. Ya, itu khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil yang bagus. Biar kelihatan bahwa umat Islam memang keren, umat Islam rapi, itu bersih. Rapi, bersih. Umat Islam itu rapi. Bukan umat Islam itu berdebu, kumel, dekil. Nah, jangan, kita harus kalau ada, namun bukan untuk kesombongan. Kita pakai karena memang kita telah memiliki. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Kita nikmat Allah itu kita pakai. Tetapi tadi karena tetap dia itu bersedekah, tetap itu dia ngopeni orang miskin, itu artinya dia jauh dari keadaan riya. Enggak apa-apa. Yang tadi juga kita mau sedekahan, kita mau minta didoakan. Karena orang pergi, apakah dia pergi umroh, apakah dia pergi haji, dia kasih tahu teman-temannya. Karena Umar Ibn Khattab ketika mau pergi haji masih permisi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku akan pergi umroh. Aku akan pergi umroh. Maka kata Nabi, la tansana bidu'aik. Kamu jangan lupa dengan doain kita semua. Wah, Nabi kita luar biasa. Saking cintanya, maka walaupun beliau bisa langsung doa, iya, berdoa, namun masih minta doa arah sahabat. Karena memang tempat yang sangat indah itu di Ka'bah, menghadapi Ka'bah, terus doa itu sangat diterima ketika pertama lihat Ka'bah. Ya. Jadi arti kita silakan deh tempat yang paling dekat sama Allah, di situ kita berdoa. Jadi artinya masih saling menegur satu sama lain untuk hal-hal yang baik itu, saling mendoakan. Mm-hmm. Nah, yang kedua dalam kaitan yang menyangkut ghibah masalah gosip dari ghibah, namimah, fitnah. Jadi ghibah itu kita iseng, namun itu jadi bahaya. Ya, walatang tak pernah, janganlah kamu disebutnya dalam Al-Quran itu jangan ghibah ya antara kamu. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ya, jadi jangan kita ghibah. Usil, dari usil nanti lama-lama jadi fitnah, namimah. Domba, namimah. Ya, berat orang yang namimah. Iya. Nah, banyak orang terjerumus ke dalam api neraka dua hal. Yaitu kata Nabi, dua yang bikin orang masuk surga, dua yang bikin orang masuk neraka. Apa yang banyak bikin orang masuk neraka? Alfamu walfarju. Satu, mulut. Gak bisa dijaga. Ngomongin orang banyak, gosip banyak, apalagi fitnah. Yang satu lagi, kehormatan tidak dijaga. Sekarang kan kita sangat khawatir adanya hubungan free sex, sangat banyak gambar-gambar porno yang bebas sekali di luar biasa, darurat akses porno sampai ada di satu koran, begitu luar biasa. Saya ngeri rasanya ngeliat. Apalagi cara-cara juga yang orang tontonkan itu gaya-gaya syahwat atau vulgar-vulgar sekali. Nah, kita ini yang ingin menjaga artinya diri dan anak-anak kita juga ya, nih, ya menjaga kita moral ya. Penjaga-penjaga moral nih, saya harapkan para ustazah-ustazah, ibu-ibu jadi penjaga-penjaga moral. Ini tolonglah, hati-hati, jangan sampai kita biarkan ada tayangan atau bacaan yang menjurus kepada amoral, kepada orang yang tidak bermoral, tidak berakhlak. Ini persoalannya tadi ibu, rusaknya begitu. Ibu, bagaimana kita ini menghindari, jangan kita mau nonton yang sifatnya tadi ghibah ya, ghibah, namimah, dan akhirnya fitnah gitu. Iya. Tapi persoalannya, aduh ini nafsu pengen tahu lebih lanjut, pengen tahu itu nafsu ceritanya. Makanya gitu. Makanya itu saya katakan, mari kita memakai akal sehat. Pakai jadi akal jangan sehat, diutamakan nafsu di dalam diri, karena itu disebut musuh kamu yang amat tinggi. Ya itu ada aduwika. Nafsu kaladi baina jambaika. Itu yang gak bisa dari situ. Jadi kalau kita ada di dalam diri kita ini, ada akal, ada hati, ada nafsu, maka jangan nafsu ngalahin akal. Jangan jadi matiin aja, kenapa kita mesti kebawa terus aja pengen tahu, tetapi bukan yang baik ya. Betul. Pengen tahu akibat daripada orang yang gitu. Oh boleh juga, kalau ibu udah bisa ada keseimbangan, ini buat mengerti secara kualitas penyampaian dakwah di masyarakat akan lebih baik, ibu baca. Iya. Nah, itu penting. Tapi bukan artinya bahwa ibu kebawa nafsu, tapi ibu untuk mengetahui itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu ibu lihat dalam imbangan sehingga itu bisa nampak di masyarakat itu, wah dia membaca banyak, akibat-akibat daripada rusaknya akhlak ini akan menjadi begini dan apa yang menyebabkan ini jadi begini. Iya. Coba sekarang jauhkan anak-anak daripada ya pertama pornografi, pornoaksi. Nah, yang kedua narkoba, jenis apapun itu membahayakan hidup. Yang ketiga daripada hubungan bebas yang membawa kepada macam-macam. Apalagi baru aja saya juga bisa menceritakan tentang bagaimana bahayanya hal-hal yang dimana sekarang ini hubungan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah menyimpang sekali dari ajaran agama. Jadi tadi kalau kita mau nonton, antara bertanya dulu kepada diri sendiri, ini butuh atau kita mau gitu ya. Jadi kalau kebutuhan nafsu, tetapi akal sehat. Iya, pakai akal sehat. Common sense. Kebutuhan kah atau kemauan kita kah gitu ya. Jadi kembali lagi pada akal kita dan iman kita barangkali. Nah, mengenali lagi kembali masalah sifat-sifat tercela tadi Bu ya. Yang kadang-kadang kita juga enggak sadar ini ternyata nyangkut juga dalam kepribadian kita, apalagi Bu sifat-sifat tercela itu. Oh, banyak sekali. Umpama sifat dengki. Atau hasad. Ini Allah sampai kasih satu surah, ya, Qul a'udzu birabbil falaq itu itu kan bicara tentang hasad, tentang dengki. Kita hanya boleh dua dalam sifat iri kita itu, hanya dua. La hasada illa fitnatain. Jangan kamu hasad atau dengki kecuali dua hal. Ini tapi dengki yang positif, iri yang positif. Nyiri gitu ya sama. Nyiri. Yaitu orang yang berilmu yang selalu menyebarkan ilmunya ke mana-mana tanpa pamrih. Kayak Evi ngiri sama ibu nih. Aduh, ibu udah jadi pendakwah kemana-mana. Evi pengen banget kayak ibu. Itu ngiri yang positif, ibu ya. Ya, itu perlu kita ngiri kepada orang yang hebat bermanfaat. Yang kedua, orang kaya yang murah, bukan hanya kaya aja. Jangan kaya Korun yang nggak pernah dikeluarkan hartanya, namun hanya dipamerkan di mana-mana. Itu Korun itu akhirnya diambleskan oleh Allah hartanya dan dirinya masuk ke dalam tanah. Nah, ini kan sekarang orang suka cari-cari harta Korun, itu maksudnya sejarahnya seperti Korun, itu. Iya. Nah, kita ini hanya ngiri, boleh ngiri kepada orang kaya yang dermawan. Gitu. Ini kata Nabi dua. Satu orang berilmu, dia ngasih ilmunya kemana-mana. Yang satu orang kaya yang bisa menginfakkan hartanya. Infakkan harta kemana-mana. Kita pengen gitu. Pernah dulu Nabi kita ada orang selalu ngelihat orang suka bersedekah. Dia gak bisa. Ya Rasulullah doakan saya dong. Ya, supaya saya bisa kaya dia. Pengen banget gitu. Kata Nabi, gak usah. Kamu kan sekarang udah cukup tiap waktu kita ketemu. 5 waktu sholat kamu datang. Udah bagus, minta dong. Akhirnya itu namanya sa'labah. Akhirnya sa'labah itu didoakan dengan penuh kekhawatiran dari Rasulullah. Nah, tetapi setelah punya ternak banyak, yang banyak, lupa, dia kan gak bisa lagi sholat bareng. Nah, dia berada di luar kota, sekali-sekali aja ketemu Nabi. Namun dia juga tidak mau berzakat. Kerugian dunia dan kerugian akhirat. Jadi Allah Maha tahu ya, porsi-porsi makhluknya itu sejauh mana dia bisa mempertahankan keimanan gitu ya. Iya. Jadi satu, jangan dengki. Jangan dengki. Jangan ada iri sama orang, apalagi sombong. Ya, sifat itu sifat tercela. Sombong. Itu kesombongan itu selendangku, kata Allah dalam hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Kenapa orang mau sombong? Apa sih yang mau disombongkan? Iya. Kita nih hampir sombong banget kepada orang lain itu. Kita merasa kita mampu, kita merasa apa. Padahal ada satu hadis yang kita harus camkan baik-baik. Iya. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada seberat debu zarah daripada kesombongan. Kita gak boleh ada kesombongan. Yang terakhir, yang terakhir Ibu, apa balasan bagi atau ancaman bagi orang-orang yang punya sifat-sifat tercela tadi, Bu? Terakhir. Ya, tadi saya ingin sampaikan kepada para pemirsa dan juga para ibu-ibu sekalian bahwa sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela itu jauhkan. Jangan ada di diri kita. Nabi berlindung dari 8 sifat, yaitu pertama sifat galau, kedua sifat lemah, ketiga sifat juga malas, ketiga keempat juga bakhil. Jadi minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, malas, lemah ya. Minal jubni wal bukhul, pengecut dan juga pelit dan juga yang terakhir ghalabatid dain wa qahri rijal. Tekanan orang dan juga kelibat utang. Jangan sampai deh. Ini juga penyakit. Kita berlindung pada Allah. Baik, Ibu, terima kasih. Sayang sekali kita harus mengakhiri dialog ini. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini hanya 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat. Amin. Berdakwah kemana-mana dan insya Allah membawa berkah. Amin. Dan terima kasih juga Ibu-Ibu yang sudah hadir di studio. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita pagi hari ini. Kita baru saja dijelaskan mengenai sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat madhumah. Mudah-mudahan kita terus bisa mengedepankan dan sifat-sifat mahmudah menjadi dominasi dari kepribadian kita sebagai muslim, yang tentunya punya dampak positif bagi diri kita dan juga bagi lingkungan kita. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.